pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Jumat 23 September 2016 dibacakan Ardiansyah dan Nico Firza. Empat orang luka-luka akibat tabrakan bus dengan labi-labi di Biren. Seorang pekerja kolam renang di Langsa tewas kesetrum. Warga Nisa Mantara temukan ular piton raksasa seberat 200 kg. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, bus PM Toh Traik Banda Aceh Medan bertabrakan dengan angkutan umum labi-labi di Jembatan Gampung Cot Iju, Kecamatan Pesangan Biren, kemarin malam. Tabrakan tersebut mengakibatkan empat orang luka-luka. Dari Biren, Yusmandin Idris melaporkan. Informasi yang dihimpun, bus PM Toh BL7327AA disopiri Zulham, 27 tahun, dengan Kernet Tarmizi, 29 tahun, keduanya warga Simpang Ulim, Aceh Timur. Bus yang melaju dari Banda Aceh itu membawa 19 penumpang tujuan Medan. Kasat Lantas Polres Biren AKP Yasnil Akbar Nasution mengatakan bus PM Toh melaju dalam kecepatan tinggi. Tiba di jembatan Gampung Cot Iju, Kecamatan Pesangan Biren, tiba-tiba bus bertabrakan dengan angkutan umum labi-labi yang melaju dari arah berlawanan. Akibat tabrakan ini sejumlah penumpang labi-labi mengalami luka berat dan ringan termasuk sopir. Sedangkan penumpang bus PM Toh selamat dari musibah tersebut. Para korban pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Kedua kendaraan yang terlibat tabrakan sudah ditarik ke Mapolres Biren untuk proses hukum lebih lanjut. Sherylon, seorang pekerja di kolam renang Firta Tirta Raya di Jalan Tim Bahrum, Kota Langsa, bernama Mulyadi, 25 tahun, beralamat di Desa Panton Tutu, Kecamatan Panton Labu, Aceh Utara, Rabu kemarin tewas kesetrum. Dari Langsa, Zubir melaporkan. Informasi yang berhasil dihimpun, korban tersengat aliran listrik saat memperbaiki mesin pompa air di areal kolam renang yang berada di Jalan TM Bahrum, Kampung Payabujuk Tengah, Kecamatan Langsa Baru. Meski sempat dilarikan oleh temannya ke rumah sakit Cutnya Adin Langsa yang berjarak 1 km dari lokasi, namun nyawa korban tidak tertolong. Hasil pemeriksaan petugas medis, korban mengalami luka melepuh akibat kesetrum aliran listrik, terutama di bagian tangan, dada, dan sejumlah bagian tubuh lainnya. Kapolsek Langsa Barat AKP Salmidin mengatakan korban telah dijemput keluarganya untuk dikebumikan di kampung asalnya Panton Labu, Aceh Utara. Polisi telah memasang polis lain di lokasi kejadian. Sudarlun, warga menemukan seekor ular piton besar di sebuah kebun di Dusun Bruhoi, Desa Alu 2, Kecamatan Nisam Antara, Aceh Utara, Rabu kemarin. Ular tersebut saat ini disimpan di depan paspol Nisam Antara. Ular piton ini memiliki panjang sekitar 7 meter dan berat sekitar 200 kilogram. Dari Lok Sumawe, Saiful Bahri melaporkan. Informasi dihimpun, ular raksasa tersebut awalnya ditemukan warga yang sedang membersihkan kebun. Karena terlalu besar, warga tersebut memberitahukan kepada masyarakat dan personil polisi. Selanjutnya, sekitar 20-an warga dan personil polisi datang ke lokasi dan berhasil menangkap ular piton besar. Kemudian ular ini dibawa ke pospol Nisam Antara. Kehadiran ular raksasa itu sepanjang hari menjadi pusat perhatian masyarakat yang melintas di pos polisi tersebut. Kapolsek Nisam, Ibtu Bukhari Gamcut, membenarkan adanya ular yang disimpan di depan pos pol Nisam Antara. Ular piton ini memiliki panjang sekitar 7 meter dan berat 200 kilogram. Saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan pihak terkait memindahkan ular tersebut. Sudarlun, petugas Satuan Narkoba Polres Aceh Timur menggerebek sebuah rumah di Gampung Bartayan Timur, Kecamatan Idiraya, Rabu kemarin. Penggerebekan itu akhirnya mengungkap fakta bahwa rumah tersebut dijadikan sebagai basis berdagang sabu-sabu. Dari Aceh Timur, Seni Hendri melaporkan. Dalam penggerebekan ini, aparat menangkap pemuda berinisial ES, 21 tahun, selaku pemilik rumah, dan SB, 23 tahun, warga Gampung Cot Glumpang, Kecamatan Cinibireun. Kasat Narkoba Polres Aceh Timur AKP Darkashi mengatakan, S dan SB dicokok dari kamar rumah tersangka ES. Polisi yang melakukan penggeledahan menemukan 21 paket sabu-sabu seberat 3,50 gram dan 1 unit timbangan. Keberadaan puluhan paket narkoba berikut timbangan ini memperkuat sinyalemen jika ES berperan sebagai bandar alias penjual sabu. Saat ini kedua tersangka dan barang bukti telah diamankan di Mapolres Aceh Timur untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun, aksi pencurian uang di seputaran Gampung Simpang Pet, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, marak terjadi dalam dua pekan terakhir. Rumors yang muncul bahwa yang jadi tertuduh dalam insiden pencurian uang berantai itu adalah makhluk halus tuyul. Namun sejauh ini tak ada saksi mata yang melihat aksi tuyul. Dari Nagan Raya, Didi Iskandar melaporkan. Aksi pencurian berantai itu mengakibatkan warga kehilangan uang tunai dengan total puluhan juta dalam satu malam. Gesik Gampung Simpang Pet, Kecamatan Kuala Nagan Raya, Sabahuddin Ali mengatakan, isu tuyul gentayangan sudah sangat meresahkan masyarakat karena hampir setiap malam pasti ada warga yang kehilangan uang. Rata-rata warga yang menjadi korban pencurian kehilangan uang secara perlahan-lahan dengan nominal uang yang dicuri sebesar Rp100.000. Namun gesik Sabahuddin yang juga mengaku tidak pernah ada warga yang menyaksikan tuyul itu beroperasi atau sekedar memergoki aksi tuyul. Gara-gara aksi pencurian ini, warga akhirnya memilih menyimpan uang di bank. Syederalun, budaya dan potensi ekonomi Aceh seperti kopi, batik, kerajinan, dan kuliner akan dipromosikan ke 6 negara di benua Eropa, yaitu Swedia, Italia, Denmark, Prancis, Belanda, dan Spanyol. Kegiatan promosi yang dilakukan oleh delegasi perempuan Aceh ini untuk meningkatkan perekonomian Aceh serta membuka jaringan bisnis ke berbagai negara Eropa. Dari Banda Aceh, Mawadatul Husna melaporkan. Ketua Delegasi Perempuan Aceh Kartini Bintinya Itam mengatakan kunjungan ke Eropa ini akan dilakukan 24 September hingga 8 Oktober 2016. Sebanyak 31 peserta yang ikut diantaranya Ketua PKK dan Dekranas Aceh Niazah Ahamid, selanjutnya dari Komite Perempuan Aceh Bangkit, Perempuan Wira Usahawan Aceh, Kamar Dagang dan Industri Aceh, Dekranas, dan pengusaha. Menurutnya peserta yang ikut dalam kunjungan ini masing-masing menggunakan anggaran sendiri guna menindaklanjuti pertemuan sebelumnya dengan Duta Besar RI di Helsinki pada Mei lalu untuk memperkenalkan budaya dan potensi ekonomi Aceh pasca tsunami ke negara Eropa lainnya. Melalui kunjungan ke negara-negara Eropa ini nantinya diharapkan perekonomian di Aceh dapat berkesinambungan. Kartini menambahkan beberapa kegiatan yang akan dilakukan selama kunjungan itu adalah memaparkan tentang kopi Aceh seperti Robusta dan Arabica. Selain itu pihaknya juga akan memaparkan tentang batik dan bordiran Aceh dengan berbagai motif. Syederalun, Aceh berharap medali emas dari cabang olahraga terjun payung yang hingga ronde kelima belum tergeser dari posisi pertama. Medali dari udara ini sangat dibutuhkan untuk mendongkrak posisi tanah rencong yang kembali terlempar dari 20 besar di PON ke-19 tahun 2016 di Jawa Barat. Dari Bandung, Muhammad Hadi melaporkan. Harapan medali emas masih terbuka di nomor kerjasama di udara terjun payung. Ini terlihat dari dominasi Aceh tak tergoyahkan yang tampil hingga round kelima di Lanut Nusa Wiru, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Kamis kemarin. Hingga round kelima, Aceh memimpin di posisi pertama dengan total nilai 63. Atlet cabur terjun payung Aceh, Boni Berdian mengatakan Aceh juga masih berpeluang meraih medali di nomor ketepatan mendarat bergu dengan menempati posisi 2 dan ketepatan mendarat perorangan di posisi 3. Sedangkan cabang olahraga layar Aceh yang menurunkan atlet Ananda Yahya Saputra di nomor optimis putra individual berhasil masuk 4 besar. Penentuan medali akan berlangsung pada Jumat ini. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais, sekian berita pagi edisi Jumat 23 September 2016.